Se Memeki sabina nangai oye binyoso Olige bugiye na komiko eka ega na kichasa Choko kutana na suka mboka Kichasa, Koko kutana na suka mboka ye Natuna kina seme kie Sabina ayebi sangai Atalinga seki alobina ngai Okende mobembo na Luanda Oh mwana mama na baby Okende ke mala mwe Okende ke mala mumefe Oh mwana mama na Koko kutana na suka mboka Oh, no.